Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka lanusi ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر على ذلك اللهم صل وسلم على حبيبنا الشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana, Allahumma ya Rabbana, akrimna, akrimna fi hadha syahril karimi bi khusnil qiyam wa haqiqatis siyam wa khsurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad وتحت لوائه هم يا ربنا وارزقنا توبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita untuk semakin kenal Allah dengan mengenal nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna. Semoga Allah sang pemilik nama-nama yang mulia senantiasa melihat kita dengan kasih sayangnya, melihat kita dengan hidayahnya, melihat kita dengan nikmat-nikmatnya, melihat kita dengan pengampunannya, menggolongkan kita sebagai hamba, hamba yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba terkasihnya. Karena siapa yang semakin kenal Allah, semakin dekat kepada Allah, dan kita di majelis ini adalah belajar untuk semakin kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga benar-benar kita bisa kenal Allah dengan hati kita, bertambah iman kita, bertambah ketakwaan kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah, dan bertambah kita takut untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pengenalan kita atau pembahasan kita tentang Asma'ul Husna, yang kita pada pertemuan yang lalu sudah sampai kepada nama Allah Al-Ghabit dan Al-Basit. Sekarang kita akan masuki pembahasan nama Allah Al-Khafid Ar-Rafi'. Al-Khafid Ar-Rafi' Al-Mu'izzu Al-Mudhillu. Al-Khafid adalah yang merendahkan. Merendahkan siapa? Merendahkan musuh-musuhnya. Merendahkan hamba-hamba yang menentang Allah. Merendahkan orang-orang kafir dengan kesengsaraan. Merendahkan orang-orang munafik dengan siksa Allah nanti di akhirat. Al-Khafid maknanya Allah merendahkan. hamba-hambanya. Allah merendahkan hamba-hambanya, merendahkan hamba-hambanya di dunia. Ada yang direndahkan di dunia, ada yang direndahkan nanti di akhirat. Orang-orang kafir direndahkan oleh Allah Rafi, yang mengangkat hamba-hamba yang beriman dengan kebahagiaan. Ar-Rafi yang mengangkat kekasih-kekasihnya, para wali-walinya dengan kedekatan kepada Allah, kemudahan untuk beribadah. Khafid yang merendahkan musuh-musuh Allah dengan jauhnya mereka dari ibadah dan mudahnya mereka untuk bermaksiat. Rafi, Allah yang mengangkat hijab dari para kekasih-kekasihnya untuk bisa melihat kebenaran. Akan disingkap tabir itu, akan diangkat hijab para kekasihnya untuk melihat kebenaran, sehingga begitu mudahnya bagi para kekasih-kekasih Allah untuk menggapai kemuliaan. Mudah hatinya untuk mendengar nasihat, akan tapi begitu sebaliknya. Allah akan turunkan hijab, Allah akan letakkan hijab, Allah akan beri hijab bagi siapapun yang punya kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sombong di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga susah untuk kenal Allah, susah untuk kenal kebenaran, susah untuk menerima kebaikan. Allah lah yang mengangkat hamba-hambanya dari bangsa manusia sehingga punya martabat yang melampaui, bahkan bisa melampaui derajat malaikat. Allah juga yang merendahkan hamba-hamba yang tidak patuh, hamba yang hanya mengikuti hawa nafsu dan syahwatnya sehingga bisa menjadi rendah daripada binatang-binatang. Itulah nama Allah Al-Khafid dan Ar-Rafi. Lalu bagaimana bagian kita? Bagian kita dengan nama Allah ini apa? Imam Ghazali menyebutkan di awal kitab ini adalah hendaknya kita berakhlak seperti akhlak yang diajarkan oleh Allah melalui nama-nama Allah. Allah Rafi, mengangkat hamba-hamba yang beriman. Maka hamba yang beriman hendaknya pun mengangkat kebenaran yang Allah senangi. Kalau memang kita adalah hamba yang beriman kepada Allah, meyakini Allah Tuhannya, mengakui cinta Allah, maka bagian kita sebagai hamba yang mencintai Allah adalah hendaknya senantiasa mengangkat kebenaran dan merendahkan kebatilan. Mengangkat kebenaran dengan membela kebenaran dan menghentikan kebatilan. Akan membenci dan memusuhi musuh-musuh Allah. Membenci dan memusuhi musuh-musuh Allah dan mencintai para kekasih-kekasih Allah. Bahkan disebutkan barang siapa dalam riwayat, man adza li waliyan faqad adantu lahu bil harb. Kalau kita belum bisa mencintai para kekasih Allah, atau bahkan kita memusuhi kekasih Allah, maka belum kita mendapatkan bagian orang yang mulia. Karena yang memusuhi para kekasih Allah berarti telah mengajak perang kepada Allah dan dia akan dihinakan. Dan ini sangat penting, membela orang-orang yang dicintai oleh Allah, membela orang-orang yang dekat kepada Allah, membela Allah. Kita sering membela hawa nafsu kita atau membela kepentingan kita, bukan kepentingan agama dan bukan untuk mengangkat kebesaran syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin membela kelompok, apakah itu kabilah, sukunya, atau mungkin partainya, atau organisasinya, bahkan dilebih diutamakan daripada urusan Allah Subhanahu wa taala dan urusan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia adalah orang yang akan terhinakan dan dihinakan oleh Al-Khafid, Allah yang Maha merendahkan lawan-lawannya. Akan tetapi yang bisa mengangkat para kekasih Allah, yang mencintai para kekasih Allah Subhanahu wa taala, memuliakan para kekasih Allah, memuliakan syariat Nabi Muhammad, syariat Allah, memuliakan para nabi-nabi Allah, itulah orang yang akan diangkat tinggi-tinggi kemuliaannya oleh Ar-Rafi, Zat yang Maha mengangkat hamba-hambanya. Bagaimana urusan kita dengan apa yang ada di sekitar kita? Beragam kehidupan di sekitar kita. Sesaat kita menemukan pertemuan hamba-hamba yang untuk memusuhi Allah, dan sesaat kita juga menemukan perkumpulan hamba-hamba yang membela Allah Subhanahu wa taala. Sesaat kita menemukan perkumpulan yang di situ menjadikan Allah senang, sesaat kita menemukan perkumpulan yang menjadikan Allah itu murka. Nah, kita ini ada di mana ini? Kalau kita salah tempat, maka kita akan terhinakan dan kita akan dihinakan oleh Al-Khafid, Zat yang Maha merendahkan hambanya. Dan kalau sudah direndahkan oleh Allah, tidak akan ada yang bisa mengangkatnya. Duduk dengan siapa kita? Berkumpul dengan siapa? Bergabung dengan siapa? Dan kita ada di mana? Ini harus kita pikirkan. Karena di situ ada Al-Khafid dan Ar-Rafi, Zat yang Maha mengangkat dan Zat yang Maha merendahkan. Dalam satu riwayat disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyanjung sebagian hamba-hamba dari orang-orang terkasihnya karena ibadahnya, atau menyanjung hamba dari ibadahnya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, amma zuhduka fid dunya faqad istamal tabihi rahatan. Ada orang zuhud, maka dengan kezuhudanmu di dunia itu, kau pangkas kecintaanmu ke dunia itu, telah kau gunakan untuk kau bisa hidup tentram di dunia. Jadi yang tersiksa di dunia adalah orang yang menjadi budaknya dunia. Tapi orang yang zuhud, tidak dikuasai hatinya oleh kecintaan kepada dunia, maka dia akan nyaman, tentram, rahah. Wa ma dzikruka iyyaya, adapun berzikirmu kepadaku, faqad tasyarrafta bi, maka engkau telah menjadi mulia dengan berzikir kepadaku. Ternyata belum cukup. Pertanyaan Allah yang terakhir, fal walaita fiyya waliyan wa hal adaita fi aduwan. Ternyata belum cukup kalau seseorang itu di dunia adalah mencoba untuk menjauhi urusan dunia, tidak mencintai dunia. Kemudian setelah itu dia berbanyak zikir kepada Allah. Ternyata pertanyaan yang terakhir, apakah kau sudah mencintai orang-orang yang aku cintai? Dan sudahkah engkau memusuhi orang-orang yang aku musuhi? Ini adalah memang problem besar kita. Kadang seorang ahli ibadah, dia bisa beribadah dengan banyak ibadah, mulai dari puasa yang tidak pernah terputus, bangun malamnya tidak pernah terputus, akan tapi kadang dia punya persekongkolan dengan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah. Dia mesra-mesraan dengan orang yang melanggar Allah, tidak punya ketegasan di dalam hidupnya, bahkan orang itu bukan orang lain, kadang di dalam rumahnya banyak orang-orang yang tidak melakukan sholat. Mungkin di rumahnya ada orang yang melanggar Allah, tidak tergerak untuk mengingatkannya. Ini juga problem. Bahkan dikhawatirkan termasuk ridha dengan orang-orang yang musuhi Allah, dan dia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada tergerak hatinya untuk namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengangkat orang dari kehinaan menuju kemuliaan, menjauhi kemungkaran menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya ini ada aturan mainnya. Akan tapi paling tidak ada muncul di dalam hatinya, sebab walaitu itu, walaita itu adalah memuliakan, mengangkat, itu dimulai dari hati, bukan langsung dengan pekerjaan lahir. Dan adaita, memusuhi, itu berangkat dari urusan hati. Di saat kita melihat kemungkaran terjadi di rumah kita, apakah sudah muncul di hati kita rasa tidak senang dengan kemungkaran tersebut? Lah ini penting, ini ras iri rasmal atau modal besar untuk kita bisa berjuang lebih maju lagi. Perasaan di hati kita, ternyuh di hati kita. Jangan sampai kita menjadi cuek dengan kemaksiatan. Ada orang meninggalkan sholat di rumah kita, kita cuek. Mulai dari siapa? Pembantu kita mungkin. Orang yang bekerja di rumah kita, dia tidak sholat mungkin di bulan Ramadan pun tidak puasa. Lah kok diam-diam saja, biasa-biasa saja, tenang-tenang saja. Khawatir kita bukan termasuk golongan orang yang muala ini. Bukan termasuk golongan orang yang hal walaita fiya waliyan itu. Kita bukan termasuk golong orang yang mencintai orang yang dicintai Allah dan belum membenci orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang sholat, memang kita tidak diajarkan membenci zat yang manusia tersebut, akan tapi kita membenci pekerjaannya. Lah itu dengan membenci pekerjaan meninggalkan sholat, itulah akan menjadikan hati kita ini benci, menjadikan anggota tubuh kita yang tergerak, mulai dari lidah kita menegur, mulai dari, pokoknya harus ada gerakan. Intinya kalau kita masih cuek dengan kemungkaran yang ada di kiri kanan kita, dikhawatirkan Allah yang Al-Khafid akan merendahkan kita. Ini perlu kita lihat, ditanya untuk oleh Allah. Lah ada orang di kiri kananmu pelanggar-pelanggarku, ada orang di kiri kananku memusuhi, kiri kananmu musuhiku, kau tenang-tenang saja, apa yang kau inginkan? Apa yang kau inginkan kecuali kerendahan di hadapanku? Nah ini, Allah akan merendahkan kita. Makanya hidupkan hati kita, pertama dan paling utama, hidupkan ini bagian hati kita. Hidupkan hati kita di saat kita melihat orang di kiri kanan kita, mungkin itu tadi pelaku, pelaku kejahatan, pelaku kemaksiatan. Hidupkan hati kita, bagaimana kita akan angkat mereka dengan cara kita mengingatkan, membawa mereka kepada kebenaran, agar kita juga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Membiarkan mereka ini akan menunggang murka Al-Khafid yang akan merendahkan kita Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan dari kita itu cuek. Mungkin kita sudah sering melihat tetangga kita tidak puasa di bulan Ramadan. Mungkin kita sudah terbiasa melihat hamba-hamba yang melanggar Allah. Kalau memang dasar hati tidak hidup, susah diajak berjuang. Beribadahnya pun tidak tahu jelas untuk apa, atau hanya karena dia membiasakan sesuatu, yaitu sujud, rukuk dan puasa, ternyata belum hidup di dalam hatinya ruh untuk membawa orang kepada kemuliaan. Sementara la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sementara tidak sempurna iman seseorang kecuali mencintai saudaranya seperti mencintai untuk dirinya sendiri. Yang hatinya belum ternyuh di saat melihat saudaranya yang belum puasa, belum hidup hatinya dan belum punya iman yang sesungguhnya. Dan dikhawatirkan Allah Al-Khafid akan merendahkannya. Harus ada greget ini, harus ada gerak di dalam hati kita. Memang kita tidak diperintahkan untuk mencaci maki, bukan perintahnya bukan mencaci maki, tapi membenci dengan hati kita pekerjaan tersebut, membenci pekerjaannya, akan tapi dengan manusianya kita harus sayang. Dia adalah sebagai hamba Allah dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga upaya kita untuk membawa kepada kebaikan adalah seperti upaya yang diajarkan oleh Nabi, memandang mereka dengan mata kasih sayang. Jadi ternyuh. Kalau ditanya adalah kita tidak adalah kenapa dia tertimpa suatu yang tidak baik, seperti halnya di saat tetangga kita tertimpa satu musibah lahir misalnya, tertabrak mobil, kepalanya retak, kita harus ternyuh. Kenapa? Karena dia tertimpa satu musibah. Tertimpa satu. Kalau hakikatnya mungkin saja dia dimuliakan oleh Allah dengan tabrakan tersebut. Tapi lihat, di saat kita melihat bencana lahir harus ternyuh. Kalau kita bertepuk tangan tertawa, satu kampung pun akan benci kepada kita. Begitu juga di saat melihat hamba yang terjerumus di dalam kemaksiatan, lah kok kita belum bisa ternyuh, hati kita belum hidup. Artinya apa? Belum ada kebencian kita dengan kemungkaran, belum ada kebencian di hati kita dengan kemaksiatan. Maka dikhawatirkan di saat seperti itu kita akan direndahkan oleh zat yang maha merendahkan hambanya, yang tidak peduli dengan kebenaran, tidak peduli dengan mengangkat kemuliaan kebenaran, tidak peduli dengan syariat Nabi SAW. Sekarang ayo kita lihat di kiri kanan kita. pandang mereka memang dengan pandangan kata mata kasih sayang, memandang orang dengan mata kasih sayang, bukan berdagang. Akan tapi dengan pekerjaannya itu, dengan benci kita dengan pekerjaan. Karena apa? Seperti halnya kalau anak kita kena kudis atau kena penyakit, kita benci dengan penyakit itu. Maksudnya saya tidak senang dengan penyakit itu, tapi dengan anak kita tetap kita sayang, sehingga harus dikerok, dikasih penyakit, obat dan seterusnya. Seperti itu. Kalau kita cuek, ketahuilah Allah akan merendahkan. Kemaksiatan lebih daripada koreng. Kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba lebih daripada musibah-musibah lahir. Karena kemaksiatan adalah musibah batin. Dan kita harus rindu untuk mengangkat musibah tersebut dari saudara-saudari kita, agar kita termasuk golongan orang yang mencintai hamba-hamba yang dicintai oleh Allah, membenci hamba-hamba yang dibenci, bukan zat yang kita benci, akan tapi kemaksiatan atau kemungkaran, kemunafikan atau kekafiran yang ada pada hamba tersebut. Kalau sudah mereka meninggalkan kemaksiatan tersebut, mereka adalah saudara kita, mereka adalah orang yang harus kita cintai, harus kita muliakan. Dan begitulah mata Nabi di saat memandang seseorang, lihat dengan pandangan kasih. Tapi ingat urusan kemungkaran Nabi Muhammad, jangan ditanya bagaimana Nabi Muhammad kalau melihat orang melakukan kemungkaran. Kalau sudah lagi marah, tidak ada yang bisa meredakan amarah, karena syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'izzu al-Mudhillu. Al-Mu'izz adalah hadzat yang memberikan kemuliaan, kejayaan, pangkat, kerajaan. Al-Mu'izz yang memuliakan, yang mengangkat, yang memberikan kepada hambanya kerajaan, kemuliaan, kejayaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Dan Al-Mudhillu adalah zat yang menarik dari hambanya kemuliaan, kerajaan dan kejayaan. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah yang al-mu'izz, tudillu man tasha, tu'izzu man tasha, tudillu man tasha. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kerajaan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apakah kerajaan di dunia atau kerajaan di akhirat? Kisah raja-raja adalah unik. Seorang petani menjadi raja berapa puluh tahun di negeri Yaman sana, seorang pengembala. Dan seorang petani menjadi presiden di negeri kita bertahun-tahun. Lihat, begitulah Allah mau mengangkat seseorang dan menurunkan seseorang. Ini adalah menaikkan dan menurunkan di dunia. Dan juga bagaimana Allah menurunkan hambanya dan menaikkan hambanya di akhirat nanti. Allah Al-Mu'izz, Al-Mudhillu, yang merendahkan hamba, yang akan memberikan kepada, yang akan mencabut dari hambanya kemuliaan. Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan kepada hambanya, dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kejayaan kepada hambanya, yaitu dengan cara ditarik sebab-sebab kehinaan. Mulai dari dikumpulkan oleh Allah dengan hamba-hamba yang mulia, sehingga dia akan mulia bersama hamba-hamba yang mulia. Kadang diberi oleh Allah orang tua yang mulia, menjadilah anak yang mulia. Kadang seorang bapak ibu yang rendah diberi oleh Allah anak yang mulia, menjadilah orang tua yang mulia. Kadang diberi oleh Allah seorang suami yang mulia, menjadilah dia wanita yang mulia. Kadang diberi oleh Allah suami yang mulia, menjadi istri yang mulia, menjadilah suami yang mulia. Jadi Allah memberikan kemuliaan bisa dengan mengirim orang-orang yang menjadikan mereka terangkat. Nah, dan Allah merendahkan pun juga demikian, dengan mengirim hamba-hamba yang rendah sehingga pun merendahkan orang tersebut. Hamba-hamba yang hina menjadikan orang itu terhinakan. Maka bagian kita bagaimana dengan nama Allah Al-Mu'izz dan Mudhillu, mari kita semua menjadi hamba, menjadikan hamba-hamba Allah itu akan mulia. Menjadikan hamba-hamba Allah itu akan mulia. Kita menjadi hamba-hamba yang selalu berusaha, yang selalu menginginkan untuk hamba-hamba Allah itu adalah mulia, tentunya dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Jika diberi oleh Allah kita ilmu, bagaimana dengan ilmu kita? Kita gunakan untuk mengangkat orang, untuk menjadikan orang lain mulia, kita ajari, maka dengan demikian Allah mengangkat kita saat itu. Allah mu'izz, Allah memuliakan kita. Akan tapi sebaliknya, jika dengan karunia yang Allah berikan kepada kita tidak kita gunakan untuk kemuliaan, kita akan menjadikan orang lain rendah, maka Allah al-mudhillu akan merendahkan kita. Allah akan merendahkan kita. Dan juga Allah, seorang hamba itu akan mulia jika pandangannya jika ia mengarahkan kebutuhan dan hajatnya hanya kepada Zat yang Maha Mulia. Seseorang jika punya hajat, maka dia akan pergi ke satu tempat untuk terselesaikan hajatnya. Maka di saat seperti itu ketahuilah, mau tidak mau dia harus merengek. Dan merengek kepada siapapun adalah rendah kecuali merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Merengek kepada siapapun adalah rendah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hamba yang dikuasai oleh ketamakan di dalam hatinya, hamba yang dikuasai dengan kerakusan di dalam hatinya sehingga apa? Enggak terpenuhi segala kebutuhannya, selalu merasa kurang sehingga apa? Dia dipenuhi dengan tuntutan hawa nafsunya sehingga selalu butuh. Maka dia telah terhinakan. Dia telah terhinakan dengan tamak dan hawa nafsu yang ada di dalam dirinya. Dan tidak akan dia terbebaskan kecuali dia mengalihkan kebutuhannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang terhinakan dengan hawa nafsunya. Terhinakan dengan syahwat yang ada di dalam dirinya. Dia ingin memenuhi syahwatnya. Sehingga dengan syahwatnya dia akan terhinakan. Tidak bisa seorang hamba yang dibelenggu oleh syahwat hawa nafsunya lalu dia akan menuju kepada kemuliaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di saat beribadah pun kalau sudah dikuasai hawa nafsunya tidak beribadah sesungguhnya kepada Allah. Makanya ada orang beribadah itu dengan hawa nafsu. Ada orang beribadah dengan hawa nafsu. Bagaimana beribadah dengan hawa nafsu? Secara lahir dia adalah beribadah, akan tapi dia telah diperbudak oleh hawa nafsunya. Mulai dari sedekah, sholat, disebutkan ada kisah orang-orang beribadah dengan hawa nafsu. Dia tidak akan dimuliakan oleh Allah, biarpun kelihatannya dia mencari kemuliaan, tapi sebenarnya dia telah melakukan itu semua adalah karena tuntutan hawa nafsunya tersebut. Dan dia rendah. Dia rendah. Contoh, orang punya ibunda yang sakit, yang perlu ditemani. Tiba-tiba dia malah senang iktikaf di malam Ramadan. Dia menganggap bahwasanya iktikaf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah agar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah, biarpun dia kelihatannya sujud di masjid, di mihrab masjid, sebetulnya dia telah menuruti hawa nafsunya, tidak mulia, dia rendah. Karena dia patuh bukan kepada Allah, akan tapi dia tunduk kepada hawa nafsunya sendiri, terhinakan biarpun dalam bentuk ibadah. Orang melakukan sedekah yang sunnah akan tapi lupa membayar zakatnya, hawa nafsu, dan dia rendah, dia belum patuh kepada Allah. Maka kepatuhan kepada Allah itu patuh hanya kepada Allah menjadikan seorang itu mulia. Dia kelihatannya sujud, kelihatannya bersedekah, infak, akan tapi sebetulnya dia mematuhi hawa nafsunya. Dan orang seperti itu tidak akan mulia, maka ia akan direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pengabdiannya adalah bukan karena Allah. Dan Allah akan murka dengan orang-orang seperti itu. Kelihatannya berbuat baik untuk Allah, akan tapi sesungguhnya bukan. Kalau tidak untuk dirinya sendiri mengikuti hawa nafsunya, ada lagi orang yang hina berbuat baik tapi karena manusia, yaitu orang riya. Jadi bisa saja orang berbuat baik karena dirinya hawa nafsunya, bukan karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan hawa nafsu. Dan banyak ini dikisahkan orang beribadah dengan hawa nafsu. Tuntutan hawa nafsunya. Salat. Kalau ibadah luar biasa, mungkin seorang ibu beribadah luar biasa, ngaji Quran, wah, pengajian keluar dari kemana. Akan tapi ternyata mengabdi kepada suaminya malas, hawa nafsu dia. Seorang suami pun demikian, lihat. Pernah ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seseorang, seorang wanita ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku punya seorang suami. Siang harinya puasa, malam harinya iktikaf di masjid." Gimana kebayangan? Saya punya suami siang hari puasa, malam harinya iktikaf di masjid. Faham Nabi Muhammad, kau tidak dapat apa-apa kan? Dipanggil Rasul, dimarahi orang tersebut. Tidak begitu cara beribadah. Wa'ti kulladhi haqqin haqqah. Istrimu punya hak yang harus kau hibur dia. Bukan begitu caranya. Itu hawa nafsu, menuruti hawa nafsu. Kelihatannya beribadah menghadap kepada Allah, ternyata dia tunduk dan patuh kepada hawa nafsunya. Terhinakan. Maka al-mu'iz, Allah maha memuliakan. Maka kalau kita ingin memuliakan diri kita, kita mengabdi kepada Allah. Kalaupun kita harus berbuat baik kepada manusia, karena Allah. Nah ini baru nyambung. Kalau tidak, maka al-mudhil, Allah akan merendahkan kita. As-sami al-basir. As-sami al-basir ini. As-sami, Allah maha mendengar. As-sami, Allah maha mendengar. Dalam pembahasan akidah, sama disebut sebagai sifat Allah, sama kalau bab akidah, sama basar kalam qadiran, sama disebutkan sebagai sifatun qadimatun azaliyatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Allah maha mendengar, cuma di dalam pembahasan akidah seperti Imam As-Sanusi menjelaskan, maha mendengar Allah. Maha mendengar Allah akan mendengar apapun, tidak ada yang tersembunyi dari pendengaran Allah, dan tidak butuh alat. Kalau kita mendengar perlu alat, ada kendang ke telinga dan harus ada udara yang nyampe kepada telinga kita. Kalau ditutup tidak ada udara yang masuk, kita tidak akan bisa mendengar. As-sami al-basir pun demikian. Kalau kita melihat, kita harus ada kornea, mata yang benar. Kemudian setelah itu syarat yang kedua, harus ada cahaya. Biarpun mata kita tajam dan mata sehat, jika tidak ada cahaya, kita tidak akan bisa melihat. Atau sebaliknya, cahaya yang luar biasa cukup, tapi mata yang rusak, kita pun tidak bisa melihat. Itu kita. Tapi Allah yang maha melihat, dan Allah maha mendengar, tidak butuh dengan alat. Dan Allah maha mendengar dari dulu dan dahulu dan dahulu. Kalau kita melihat adalah setelah kita tertidur, baru merem kita melek. Mendengar dulu, mendengar. Kalau pendengaran kita terbatas, kalau suara itu sangat kecil kita sudah susah mendengar, atau suara itu sangat keras kita sudah tidak bisa mendengar. Tapi Allah maha mendengar dan tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Maha mendengar. Dan Allah maha mendengar segala yang ada. Al-mawjudat dikatakan pakar akidah. Allah maha mendengar kepada semua al-mawjudat, segala yang ada. Sampai ada diskusi akidah yang sebetulnya ya, tidak perlu kita sampai pelik dan detail seperti yang dibahas oleh Imam Sanusi, bahasanya Allah itu akan mendengar sesuatu yang dilihat, dan Allah akan melihat sesuatu yang didengar. Allah akan melihat suara. Ini gimana Allah melihat suara ya? Biarkan itu adalah dialognya pakar akidah. Sebab suara adalah sesuatu yang wujud, ada. Kemudian zat ini adalah bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya pakar akidah membahas itu karena nanti di saat dihubungkan dengan Allah mendengar kepada segala sesuatu yang ada, Allah mendengar tentang kalam Allah sendiri. Sebab kalau sudah urusan dengan Allah, tidak bisa disamakan dengan kita. Kita tidak akan bisa melihat kecuali sesuatu yang al-mubsarat, yang terlihat. Kita tidak akan bisa mendengar kecuali masmu'at, sesuatu yang bersuara, ada suaranya, baru kita mendengar. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Allah melihat zat-Nya Allah sendiri yang dahulu dan dahulu. Sementara zat Allah tidak bisa kita katakan jauhar. Tidak kita bisa katakan sebagai benda. Tidak, ini Allah adalah ada. Dan Allah mendengar kalam Allah. Allah mendengar kalam Allah sendiri. Yang kalam Allah sudah dijelaskan pakar akidah, bila sautin wala harfin wala taqdimin wala ta'khirin. Maka di sinilah para pakar akidah mengatakan Allah Maha mendengar kepada sesuatu yang ada. Allah Maha melihat termasuk sesuatu yang Allah Maha melihat suara. Sudah jangan pusing masalah ini, pembahasan detail tadi pagi sudah dibahas panjang lebar. Kalau hadir tadi pagi tentu tidak akan ada masalah di sini. Cuman kami singgung saja, ini adalah sifat sama. Yang jelas Allah Maha mendengar. Biarpun kita sembunyikan, dimanapun itu akan didengar oleh Allah. Tidak ada yang bakal luput dari pendengaran Allah, dan tidak ada yang luput dari pandangan Allah. Allah Maha tahu. Lalu bagian kita bagaimana? Bagian kita ada sadar dong. Bagian kita adalah sadar bahwasanya Allah Maha mendengar apa yang kita ucapkan, maka jangan berucap kecuali membuat Allah ridha. Allah Maha melihat kita dimanapun kita berada, biarpun kita bersembunyi di tempat yang sangat-sangat sembunyi, maka Allah pun Maha tahu. Maka kalau begitu, jangan berbuat kecuali Allah ridha kepada kita. Jangan kita melakukan sesuatu kecuali sesuatu yang Allah ridhai. Ini adalah keyakinan. Ini adalah keyakinan. Sehingga ini bisa satu masuk satu makom yang luar biasa, yaitu makom ihsan, antabudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Makom dalam kita beribadah adalah makom tinggi, antabudallaha ka'annaka tarahu. Kalau engkau beribadah, hendaknya kau seolah-olah melihat Allah. Dan dalam bagian ini kita ajiz, kita enggak mampu untuk seolah-olah melihat Allah, tidak mampu, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Akan tapi lanjutannya, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau memang engkau tidak bisa melihat Allah, maka ketahuilah Allah akan melihatmu. Ini maqam muraqabah. Sehingga seorang hamba yang sudah sampai maqam muraqabah merasa terus dikontrol oleh Allah, selamat, hebat dia. Dimanapun dia berada, dimanapun dia berada, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan takut karena merasa Allah akan selalu melihatnya. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz adalah keturunan daripada Sayyidina Umar ibn Khattab, dari anak beliau yang bernama Asim, kemudian dengan seorang wanita solehah yang dikisahkan wanita itu adalah seorang anak gadis. Seorang anak gadis yang takut haram. Jadi ceritanya Sayyidina Umar bin Khattab suatu ketika kebiasaan beliau adalah belusukan lah bahasa sekarang. Ya, ada istilah baru, dulu enggak pernah dengar kita istilah belusukan. Ada akhirnya istilah belusukan ya. Sayyidina Umar bin Khattab belusukan lah, terserah ambil istilah, kalau baik dikatakan baikin. Sayyidina Umar bin Khattab sering melihat keadaan masyarakat secara langsung. Sesaat menemukan seorang yang kelaparan, Sayyidina Umar bin Khattab mengambil gandum, dipanggul sendiri, enggak mau merepotkan orang. Karena apa? Menganggap ini adalah untuk menebus dosanya, karena telah terlindar urusan rakyatnya. Allah. Suatu ketika mendengar perbincangan seorang anak gadis dengan ibundanya. Ibundanya berkata, "Nak, cepat nak kau campur susumu itu, susu, air susu, kan mau jualan susu. Nak, cepat kau campur susunya dengan air, nak." Kata sang anak ini, didengar Sayyidina Umar bin Khattab, "Ibu, sama Khalifah Umar dilarang kita berbuat begitu, merugikan orang." Sang ibu berkata, "Khalifah Umar ada di mana, nak?" "Sang ibu, Khalifah Umar di tempatnya rumah sendiri. Hari ini di sini ada Khalifah Umar bin Khattab." Kata sang anak gadis tersebut, "Iya, Ibu, Khalifah Umar memang tidak melihat. Tapi bukankah Tuhannya Khalifah Umar akan melihat kita?" Tersentuh hatinya Sayyidina Umar bin Khattab, dikasih tanda rumah gubuk tersebut. Pulang ke rumah Ya Asim, cari ke sana itu. Jika anak perempuan itu sudah belum punya istri, nikahi dia. Enggak pakai lihat-lihat nih, kayak apa ini. Yang penting solehah, ini loh coba. Karena menurut khidmat Sayyidina Umar bin Khattab adalah solehah. Takut kepada Allah. Khalifah Umar memang tidak melihat. Tapi Allah melihat. Ukurannya di situ tok, Sayyidina Umar menyungkur orang mulia. Ukurannya di situ. Mungkur orang mulia dari sini. Orang takut kepada Allah. Ada maqam muraqabah, merasa dilihat oleh Allah sampai dimanapun. Susah untuk bermaksiat, dinikailah, dan kelak setelah itu sampai keturunan-keturunannya adalah orang yang sangat mulia, yaitu Umar bin Abdul Aziz, mempunyai keadilan yang luar biasa. Ini dalam kisah Artinya apa? Rasa takut kepada Allah akan membimbing seorang hamba untuk jauh dari kemaksiatan. Tidak perlu pakai kontrol apa itu, CCTV dan sebagainya. Enggak perlu, akan tapi hatinya dengan Allah. Makanya kalau pasangan kita selalu kita dekatkan kepada Allah, kenal Allah, yang kontrol adalah Allah. Enggak usah pusing kita, istriku mau ngapain, suamiku mau ngapain, karena dia dekat dengan majelis mulia. Dia takut kepada Allah, yang mengontrol adalah hatinya melihat Allah. Karena tahu Allah adalah As-Sami, Allah Maha mendengar apa yang akan mereka ucapkan. Al-Basir, Allah Maha melihat mereka. Ini keyakinan yang perlu dibangun. Sehingga di dalam berbuat maksiat, orang itu susah melakukan kemaksiatan. Karena yakin Allah itu Maha mendengar dan Maha melihatnya. Ini keyakinan yang perlu dibangun sehingga ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bermacam-macam sebab mereka rajin ibadah. Ada kerinduan kepada Nabi, ada ini, ada ini, ada ini. Di antaranya adalah dia itu akan selalu ingat bahasanya Allah akan melihatnya. Jadi dia sudah pastikan, aku tidak akan melakukan apa-apa kecuali aku harus kembali kepada hatiku untuk meyakini kalau Allah melihat. Sehingga susah untuk bermaksiat. Selalu meyakini, oh Allah melihatku. Sehingga seorang hamba yang meyakini Allah Maha melihat dan Maha mendengar, kalau bermaksiat itu pilihannya dua. Yang pertama, jika ada hamba bermaksiat kepada Allah lalu meyakini Allah melihat dan mendengarnya. Kalau ada orang melakukan satu kemaksiatan, kemungkaran lalu mengatakan Allah tidak melihat dan Allah tidak mendengarnya, maka ini kafir, kurang ajar kepada Allah, mengatakan Allah tidak mendengar dan tidak melihatnya. Kafir dia. Kalau ada orang yang kedua, orang bermaksiat meyakini Allah melihatnya dan meyakini Allah mendengarnya, maka ini bentuk kurang ajar yang luar biasa. Sehingga susah bagi orang yang punya makom rokobah ini melakukan kemaksiatan. Ia tergelincir kepleset, ia cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah bagian kita dengan sifat As-Sami, dengan nama As-Sami dan Al-Basir, Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat, adalah untuk meningkatkan makom kita sampai kepada makom muraqabah, menyadari bahwasanya Allah akan selalu melihat kita. Allah akan selalu mendengar yang apa kita, apa yang kita omongkan, dan tidak akan ada yang luput. Satu kalimat pun kita perlu, memang kita mengontrol omongan kita. Kita perlu mengontrol omongan kita. Kita perlu mengontrol apa yang kita lihat. Saja di saat, seandainya di samping mata kita ini dibarengi dengan kamera lalu direkam, kemudian setelah itu hasil rekamannya ditunjukkan kepada istri kita, berani atau tidak? Seandainya ada kabel apa namanya di sini pasang, cek, pokoknya yang kita lihat hari ini bisa direkam semuanya, berani tidak? Ayo, jangan-jangan kita masih curang. Di saat naik motor adalah yang dilihat di depan, enggak ada orang dia bisa melihat begitu saja. Belum kepada Allah ini, dengan manusia. Sampai dicontohkan, coba sekarang kita merekam, mulai dari kita bangun tidur kita rekam begini. Sampai mau tidur, rekaman kita berikan anak-anak kita. Berani enggak kita berikan kepada anak-anak kita apa yang kita omongkan dalam sehari ini? Lah kalau kita masih belum berani, terus bagaimana kita? Kan gitu. Berarti kita selama ini belum sampai maqam muraqabah, merasa bahwasanya Allah akan melihat kita. As-Sami Al-Basir, Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan. Allah Maha mendengar dan Allah Maha melihat apa yang kita lakukan. Semoga kita mendapatkan bagian maqam, yaitu maqam muraqabah, bisa merasakan setiap saat dipantau dan dilihat oleh Allah, sehingga perilaku kita akan kita timbang dengan syariat, perilaku kita akan kita cocokkan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita benar-benar mendapatkan keridhaan As-Sami dan keridhaan Al-Basir. Wallahu a'lam bissawab. Syukran kesiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga Allah memuliakan kita semua, dan semoga Allah mengangkat derajat kita semua sehingga kita menuju kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Amin rabbal alamin. Selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Kepada para hadirin dan hadirat yang bertanya, kami persilakan satu panel dari jemaah bapak-bapak dan satu panel dari jemaah ibu-ibu dengan satu orang satu pertanyaan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, gimana hukumnya jika seseorang mencari ilmu atau sekolah dengan tujuan mengharap dunia? Enggak? Dengan tujuan mengharap dunia. Mengharap dunia. Sekian. Dari jemaah ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, seperti yang Buya tadi katakan, kita harus maksudnya harus ke kanan kiri kita, ke orang-orang terdekat kita, kita harus sering mengingatkan dan lain-lainnya, Buya. Nah, terkadang kita kalau melihat orang itu misalkan berbuat jelek, nah kita ingin mengajak berbuat baik. Terkadang kalaupun kita mengingatkan, akhirnya kita sendiri seolah-olah tuh jadi dimusuhi oleh dia. Terus dia juga tidak mau mengatakan, banyak mengatakan yang tidak-tidak. Nah, kadang saya juga jadi punya sikap misalkan, ya udahlah masalah ibadah mah masing-masing. Nah, pikiran saya yang begitu termasuk baik atau tidak gitu aja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang harus diketahui bagi ahli iman, pertanyaannya adalah belajar tapi tujuannya mencari dunia. Kita harus kembali kepada pemahaman tentang ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ilmu akhirat bukan ilmu fikih. Ilmu akhirat bukan ilmu mantek. Ilmu akhirat bukan ilmu nahwu sorob. Supaya orang tidak salah, Imam Ghazali menjelaskan, ilmu fikih bukan ilmu akhirat. Tapi ilmu akhirat adalah semua ilmu yang akan digunakan untuk menuju Allah, biarpun itu ilmu kedokteran. Imam Ghazali menyebutkan bahasanya ada pada zaman itu orang pada malas dengan ilmu kedokteran. Lebih senang mereka mencari ilmu fikih dan seluk-beluknya. Diamati oleh Imam Ghazali, kenapa kok seperti itu? Karena kalau ilmu kedokteran pada zaman itu tidak ngetren seperti zaman sekarang. Ilmu kedokteran zaman itu hanya untuk mengobati orang-orang. Tapi kalau ilmu fikih bisa menguasai tanah wakaf yang banyak di negara nanti. Bisa ini coba. Jadi jangan menganggap bahwasanya ilmu agama itu hanya ilmu-ilmu kayak gini. Sebetulnya yang perlu dibanding adalah niat. Boleh kita, jangankan kok mencari ilmu untuk dunia. Mencari dunianya sendiri adalah diperkenankan, tapi tujuannya untuk apa itu nanti, itu yang harus kita benahi. Mencari dunianya langsung to the point saja. Bolehkah saya mencari dunia? Diceritakan ada orang yang diperkenankan ngiri adalah ngiri kepada orang kaya, bukan ngiri karena mengharapkan hancurnya dia, bukan. Melihat orang kaya, dia kaya, pandai bersedekah, senang bersedekah, lalu dia ingin, aku ingin seperti dia, maka akan bekerja. Loh, dia sudah mendapatkan kemuliaan, karena apa? Ingat sedekahnya, bukan ingat kayanya. Dan yang menuntut ilmu agama, belum jaminan dia selamat, karena tersembunyi di balik hatinya adalah kekotoran pangkat. Contoh, seorang kiai menyuruh anaknya belajar, nak, hafalin Quran, nak. Ngafalin Quran, belajar ilmu fikih yang hebat, nak. Betul, anak ini belajar ilmu fikih, akan tapi tertanam di hati sang anak, apa anak? Kamu harus pinter, kamu nanti yang akan jadi wakilnya abah. Siapa yang bakal meneruskan abah nanti? Ternyata yang dipertahankan adalah apa? Makom bapaknya yang saat itu gede. Lihat, salah alamat lagi. Padahal anaknya ngafalin Quran, ngafalin fikih. Salah tujuan. Akan tapi ketahuilah, yang menjadikan kita selamat adalah tujuannya itu. Biarpun itu adalah ilmu kedokteran, sampai kita ingatkan guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Waliullah itu bukan identik dengan jubah dan imamah. Waliullah itu bukan orang yang berjubah dan berimamah. Agar tapi bisa saja seorang yang kacamatanya tebel, dia laboratorium, dia adalah pakar atom, ternyata dia mikirin bagaimana agar jaya Islam itu dengan ilmu atomnya itu. Ini loh yang penting. Begitu sebaliknya orang mencari ilmu yang katanya ilmu akhirat, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu Quran. Berapa banyak termasuk neraka itu pertama kali akan dinyalakan oleh orang yang punya ilmu agama, Al-Quran. Karena dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah murka. Dan Nabi Muhammad murka. Bahkan disebutkan, lam yajid arfal jannati. Kalau agama ini dicari untuk dunia dan untuk zatnya dunia, tidak akan mencium baunya surga. Man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamu ila li'ardin minad dunya. Belajar ilmu yang seharusnya untuk Allah, akan tapi dia mencarinya hanya untuk kepentingan dunia, maka katalah dia tidak akan mencium bau surga. Biarpun dia tanya menghafal Al-Quran, ahli neraka menghafal Quran banyak, ulama su banyak, ulama ternyata ahli neraka banyak. Jadi ukurannya apa? Tujuan. Boleh Anda mencari, saya akan belajar ilmu ekonomi, akan tapi saya sadar, saya akan membangun ekonomi bangsa ini, ekonomi umat ini yang islami, sehingga saya menyelamatkan umat ini dari riba, dari ini, sampai jadi direktur, duitnya banyak, tapi dia berbuat baik untuk orang banyak, dan yang dibangun adalah ekonomi Islam, selamat dia. Kita rubah, tidak boleh sampai seperti itu. Kalau hanya menuntut ilmu untuk cari dunia, rendah dia mencari dunia, kita tingkatkan. Mencari ilmu untuk dunia, untuk apa? Untuk aku gunakan berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bapakku adalah seorang pengusaha besar, dia adalah perlu ilmu manajemen yang dahsyat. Saya akan masuk manajemen untuk menjaga kekayaan bapak saya agar bisa berkembang. Tujuanmu untuk apa kau jaga kekayaan? Mempertahankan kerajaan? Oh bukan, karena bapak saya adalah orang yang dermawan, bisa bantu sana sini, jangan sampai nanti terputus, ada perjuangan ke sana. Loh, ada maksud yang baik. Jadi kelihatannya ngurusi dunia tapi hatinya nyambung, selamat dia. Ilmu akhirat kata Imam Ghazali, biarpun itu ilmu dunia, biarpun itu ilmu pertanian, yang menyelamatkan hati kita karena Allah. Nah, kalau sudah orang kenal makna ini, lihat, nanti akan faham semuanya. Tidak ada mencari dunia karena zatnya dunia. Saya mencari dunia karena untuk Allah. Yang mencari dunia, berusahalah menjadi orang paling kaya, iya, tapi orang kaya yang beriman, tidak akan rugi. Dan kita menemukan orang-orang yang seperti itu, hatinya dengan Allah, setiap punya penghasilan langsung dipotong untuk Allah, ada sedekah dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, setiap hari cari duit, ya, tawar-menawar dan sebagainya, serius. Tapi untungnya untuk apa? Untuk perjuangan jalan Nabi Muhammad. Kelihatannya dunia, Nabi Muhammad pernah menyebutkan, alangkah banyaknya amal, kelihatannya amal dunia, tapi ternyata nilainya di akhirat. Dan alangkah banyaknya amal secara lahir adalah amal akhirat, tapi niatnya salah menjadi amal dunia. Tidak ada nilainya di hadapan Allah. Rubah niat. Boleh cari dunia, tapi apa yang ada di benak kita? Hanya pengen bangga-banggaan mobil, kita akan mati dalam keadaan tidak bisa membawa mobil ke kubur kita. Pengen bangga-bangga dengan rumah, enggak, rendah. Saya akan menjadi orang dengan niat, saya akan berusaha mendapat ilmu, semoga aku dapat kerjaan yang layak, sehingga aku bisa memuliakan keluarga aku, sehingga aku bisa berjuang, aku tetap yang ada di benaknya adalah kemuliaan, bukan zatnya dunia. Kalau kita mencari dunia karena zatnya dunia, hina di saat mencari dan hina di saat mendapatkannya. Maka muncullah orang fakir, orang kikir, muncullah orang dolim, karena apa? Dia bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau mencari dunia, hina. Kalau menuntut ilmu, cari dunia adalah hina. Termasuk kita ajari, pengen ngambil apa nak? Fakultas kedokteran, baik. Beda nasihatnya bapak yang A dengan bapak IB. Kalau bapak si A, pak, ini perspektif nak. Zamannya di zaman masalah penyakit beragam nak. Kamu ngambil spesialis nak. Oh gitu. Jadi, yang satu nak, ini tugas agama nak. Berapa banyak yang bisa kau tolong dalam setiap hari? Berapa banyak orang yang bisa kau tolong? Sehingga waktu jadi dokter pun benar, gak akan buat resep palsu hanya untuk urusan sama apotek karena dapat persenan, gak ada, karena dia kenal Allah dia. Ya, sekarang kan, makanya saya sampaikan dokter itu kalau masuk surga cepat banget. Sebab apa? Selalu bersama orang sakit, yang Allah bersama orang sakit itu. Kita pun dihimbau untuk kunjung kepada orang sakit. Jadi ketahuilah, memberikan senyum kepada pasien sudah pahala, nepuk pundaknya orang yang jaga itu pahala, cuman banyak dokter cemerut. Hai para dokter yang dengar nih, ini pendidikan istimewa, surgamu luar biasa. Itu yang menjaga, apalagi orang kampung, orang fakir yang bapaknya sakit, ini ditutup dadanya saja, sabar insya Allah, itu sudah seneng. Kadang ditanya pun makanya anak-anak kita yang jadi dokter nak, senyummu yang lebar, senyummu yang lebar, sapa semua orang yang ada di tempat itu, yang menjaga itu, agar besar hatinya. Dan jangan ragu-ragu kau punya uang recehan, 50 ribu, 100 ribu, kalau ternyata ini orang fakir, sisihkan uang, kamu sudah dapat gaji besar nanti, sisihkan uang untuk beli makan malam. Mungkin dia adalah orang yang tidak, apa sih salahnya? Kan hidupmu bukan untuk ini. Kemudian jangan buat resep palsu, hanya gara-gara targetmu, kontrak rumah, kreditmu itu, bukan. Bukan. Jadi jujur, tidak harus operasi kalau tidak operasi, sekarang dikit-dikit operasi. Awas, Allah Maha Tahu akan dioperasi kau nanti, nanti. Jadi kita punya anak-anak yang di kedokteran itu, kita himbau. Kalau kau ingin jadi dokter istimewa, sudah belajar akhlak Nabi SAW. Oh, istimewa. Di dunia disenangi orang, di akhirat Allah senang. Karena apa? Dia tidak culas, dia tidak nakal. Buat rumah sakit, ya, bahkan ada bisnis yang harus untung. Ada bisnis yang boleh rugi, yaitu rumah sakit. Karena untuk nolong orang nanti. Kalaupun harus komersil dalam bahasamu, akan tapi harus normal, jangan sampai memanfaatkan orang dalam kesempitan. Zalim itu. Lah, obat di rumah sakit dengan obat di apotik, murah di apotik kan jadi bermasalah begini ini. Kami ingatkan, kenapa harus dirubah? Memang enggak rugi kalau disamakan. Memangnya rugi besar kalau disamakan dengan apotik. Jadi obat bisa jauh, kalau di rumah sakit bisa menjadi misalnya 120 ribu, kalau di luar menjadi 60 ribu. Kenapa kok seperti ini? Nah ini, cobalah dalam dunia berbisnis pun ingat bahwasanya kita akan menuju kepada Allah. Ini kenapa kita contohkan kedokteran. Sama dalam pondok pun aja kejahatan. Anak-anak kiai misalnya rebutan kantin, nyekek murid setiap hari untuk beli kopiah baru, kerudung baru. Alasannya baik, nah ini ada kerudung baru, boleh dipinjam gak apa-apa, pakai dulu, baru 2 hari ditage. Kalau enggak bayar, kamu ini enggak barokah bawa duitnya kiai. Dan repot sini. Ini kek halus. Fotokopi yang mestinya 1000 jadi 5000 karena ada wuhnya. Banyak kejahatan terselubung di balik ini. Pokoknya kejahatan ada di mana-mana. Bisa ilmu kedokteran, boleh kekiaian. Makanya urusannya bukan urusan itu. Urusannya tujuannya karena Allah. Kita pengin di sini ada jago pakar-pakar ekonomi dahsyat. Kita pengen di sini adalah orang yang kaya raya, kalau belum paling kaya raya di dunia. Akan tapi hatinya dengan perjuangannya Nabi SAW. Dan Nabi tidak menjadikan pengikut beliau dari para sahabatnya menjadi Sayyidina Abdullah bin Umar semuanya sebagai faqih-faqih kuat. Tidak, Nabi membiarkan sebagian untuk berurusan dengan dunia bisnis. Yang lain dunia perperangan, yang lain dibiarkan. Jadi kalau habis sholat subuh, Nabi Muhammad hanya duduk dengan beberapa puluh orang saja. Selebihnya menguatkan sisi ekonomi. Ayo berjuang sisi ekonomi. Ayo ini anak-anak kita. Yang mau membangun ekonomi, bangun ekonomi yang hebat, tapi kembalimu ke sini. Ini loh perjuangan yang harus kau ingat. Itu yang harus kita bangun, kita gugah. Tidak bisa jadikan ahli fikih semuanya. Nanti ahli fikih membaca Fathul Qorib semuanya nanti. Yang lain enggak ngerti ilmu yang lainnya. Enggak, kita perlu ternyata lihat. Ini saja manajemen Al-Bahjah. Kita perlu beragam keahlian. Al-Bahjah ini ada namanya manajemen Al-Bahjah. Kita perlu keahlian seorang pakar manajemen, kita perlu pakar keuangan, kita perlu pakar IT, kita perlu pakar macam-macam ini. Lah kalau menangani faqih semuanya enggak bisa, radionya enggak nyala. Ini enggak bisa ini, enggak bisa. Kita ingin bawa semua orang masuk dalam wilayah ini. Siapapun Anda, ayo kami seru mulai dari mimbar yang mulia ini. Siapapun yang mendengar suara ini, apa keahlianmu? Ayo daftar ke sini, kita arahkan. Anda punya apa keahlian? Kebanyakan duit, ada jalan. Pangkatmu tinggi, ayo diarahkan ke mulia. Anda punya keahlian yang tersembunyi, tukang silat pun boleh ngajar di sini nanti, anak-anak kita biar sehat. Apalagi, jangan ragu apa yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk Allah. Kalau tidak, kita akan mati dalam keadaan tidak punya amal jariah, tidak punya kebaikan apapun. Kedua adalah pertanyaan, bagaimana jika kita ingin mengajak tetangga, akan tetapi nanti tambah dimarahi? Ketahuilah, pertama di saat kita mengajak itu, yang harus kita dahulukan adalah suara apa hidupnya hati kita. Mengajak bukan dengan kesombongan. Jangan menganggap kalau kita lebih bagus dari dia. Makanya mengajak kita adalah mengajak bahasa kasih dan cinta. Tandanya adalah kalau kita ingin mengajak tetangga kita dalam kebaikan. Doakan di setiap malam sebelum kita mengajak. Sahabat kita yang terjerumus, jangan buru-buru ngajak, takut masuk bab kesombongan. Kenapa kamu? Enggak. Di tengah malam kita memohon kepada Allah, ya Allah berikan bimbingan kepada saudaraku itu ya Allah. Besok pagi aku akan menghadap kepadanya ya Allah, bimbing kami ya Allah. Satu, minta kepada Allah, karena Allah yang akan menggerakkan hati siapapun dari hambanya.